العالمين. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-96 dari kitab Shalah. Pada bab yang ke-96, Al-Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab yang bab As-Salati Baina Sawari Fi Ghairi Jama'ah, bab tentang bolehnya salat di antara dua tiang fi ghairi jamaah, pada saat bukan sholat berjamaah. Al-Imam Bukhari rahimahutaala mentakdir selain sholat berjamaah, dikarenakan kalau sholat berjamaah dan makmumnya sholat di antara sawari dan keadaan makmumnya jumlahnya banyak, maka akan mengakibatkan qat'u shaf, terputusnya shaf. Dan ini tentunya perkara yang hendak dihindari oleh kaum muslimin ketika sholat. Oleh karena itu mereka mengetahui bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ketika sholat mereka menghindari sawari, berdiri di antara tiang, sehingga ketika menghindari sawari mereka terhindar dari memutuskan shaf atau terputus dari as-shaf. Adapun kalau sholat sendiri atau kedudukan sebagai imam berdiri di antara dua tiang sebaiknya sawari, maka hukumnya boleh. Begitu pula ketika makmum dan jamaahnya sedikit, tidak sampai memutus shaf sawari tersebut, maka hukumnya boleh. Dan ini bukan berarti ketika menjadi imam atau sholat munfarid dia tidak sholat menghadap sutra, tetap menghadap sutra. Kita melalui hadis yang sebelumnya membuka dalam bab ini, qala haddatsana Musa bin Ismail Abu Salamah Abu Dzaki qala haddatsana Juwairiyah bin Asma an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala dakhala an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-bait wa Usama bin Zaid wa Utsman bin Talha wa Bilal فأطال ثم فأطال ثم خرج، كنت أول الناس دخل على أثري فدخل على أثري فسألت بلالا أين صلى؟ قال بين العمودين المقدمين. قال حدثنا بلال بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحجري فأغلقها علي ومكث فيها، فسألت بلالا حين خرج ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة، ثم صلى. وقال الإسماعيل حدثني مالك وقال عمودين عن يمينه. Dari Abu Lail Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menceritakan tentang kisah yang terjadi di Fathu Makkah di tahun 8 Hijriah di bulan Ramadan. ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil menaklukkan negeri Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian memanggil Utsman bin Talha, yang Utsman bin Talha al-Hajjaj ini sejak zaman jahiliyah dia ditugaskan sebagai pemegang kunci Ka'bah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Utsman bin Talha untuk membuka pintu Ka'bah. Kemudian Nabi masuk. Ditentang oleh Utsman bin Zaid dan oleh Bilal ibn Rabah, begitu oleh Utsman ibn Talha al-Hajjaji radhiyallahu anhu majma'in. Qatala thumma kharaj. Dan sebutkan juga selanjutnya fa'aglaqaha alaih. Pintu Ka'bah ketika Nabi masuk dikunci dari dalam. Wa makasa fiha fa'atol. Sebelum Nabi berada di dalam Ka'bah dalam waktu yang lama. Thumma kharaja. Kemudian selesai Nabi keluar. Kata Ibn Umar, ketika Nabi keluar, aku adalah orang yang pertama yang masuk ala istrihi, setelah maksudnya Nabi SAW, setelah Nabi keluar. Maka aku bertanya kepada Bilal yang ikut bersama Nabi SAW, apakah tadi Nabi salat? Maka Bilal mengatakan Nabi salat. Maka Ibn Umar meminta ditunjukkan kepada Bilal, aina salat, di mana beliau salat. Maka Bilal mengatakan, bainal amudai al-muqaddamai, di antara dua tiang, bagian depan. Sebutkan itulahnya, yaitu Nabi SAW sholat di antara dua tiang bagian depan dan beliau jadikan tiga tiang di belakang beliau. Dan Ka'bah di dalamnya ada enam tiang. Dari Malik, Nabi menjadikan dua tiang sebelah kanan beliau dan satu tiang sebelah kiri. Dan tiga tiang di belakang beliau. Dan syahidnya Nabi Sallam sholat bainal amudain, sholat di antara dua tiang. Dan hukumnya mubah, hukumnya boleh. Dan di hadis ini menunjukkan tentang bolehnya sholat di dalam Ka'bah. Dari lakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam ketika Fathu Makkah, beliau masuk ke dalam Ka'bah dan sholat dua rakaat dalam Ka'bah. Dan menghadapnya boleh menghadap ke arah mana saja. Di batlahnya juga lebih jelas. Asar ibn Umar, qala hadisna Ibrahim al-Mundir, qala hadisna Abu Damra, Anas ibn Iyab, qala hadisna Musa ibn Uqbah, Anasi anna Abdullah, kana idha dakhal Ka'bah masya qibal wajhi, hina yadkhul, wajal al-bab qibal al-bahri. فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثه اذرق صلى يتوخى المكان الذي اخبره به بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه قال وليس على احدنا باس ان صلى في اي مرواه البيت شاء بلنا في مولى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في بركاته أبلي بن عمر رضي الله تعالى عنهما جيكا بليوم ماسوك دارم كعبه beliau berjalan ke arah depan tatkala masuk, dan beliau jadikan pintu Ka'bah qibla bahri, di belakang beliau. Kemudian beliau berjalan hatta yakuna bainal jidar alladhi tawajjaha qariban min sadri, sampai beliau jadikan bagian depan beliau antara beliau dengan pintu Ka'bah itu sekitar 3 dirham. Dan juga yang dilakukan Nabi SAW ketika sholat antara beliau dengan sutra itu ukurnya 3 dirham, 3 hasan, 3 hasan. Kemudian beliau radhiyallahu ta'ala sholat ya tawakhal matan alladhi akhbara bihi Bilal anna Nabi SAW sholati, beliau sengaja sengaja sholat di tempat yang dikhabar oleh Bilal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sholat di tempat tersebut. Dan sudah kita ketahui bagaimana sahabinya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau dalam segala perkara yang Nabi SAW beliau lakukan. Sampai kita ketahui di perjalanan dari Madinah ke Mekah atau pulangnya, beliau menyengaja sholat di tempat-tempat yang Nabi SAW sholat di tempat tersebut. Itu juga ketika beliau mengetahui Nabi ketika masuk Ka'bah sholat dalamnya, beliau menunjukkan kepada Bilal di sebelah mana Nabi sholat. Kemudian beliau setiap masuk Ka'bah menyengaja sholat di tempat tersebut. Kemudian Umar berkata, walaysa lahadin ba'atun yang sholat di ayna wahi al-bait sya'ah. Yang tidak mengapa untuk seseorang sholat ketika masuk dalam Ka'bah di ayna wahi al-bait sya'ah, di sebelah manapun dari Ka'bah. Tidak mesti di tempat yang Nabi berdiri tempat tersebut. Di tempat manapun dan menghadap arah manapun diperbolehkan. Diperbolehkan. Ini perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Maka ketika Nabi bertanya tentang si fulan, ada salah seorang yang ada di majlis Romazahu itu menyebutkan sesuatu tentang dengan mengatakan innahu inna, sebenarnya dia begini dan begini, dari perkara yang tidak baik. Kalau di kisah Ibn Malik ditanyakan tentang Malik bin Dukhsyun, aina Malik bin Dukhsyun, maka ada yang bilang diantara yang hadir, innahu munafiq la yuhibbullah wa rasulah. Malik bin Dukhsyun adalah orang munafik yang tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Maksudnya Nabi datang, dia tidak ikut hadir menjumpai Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Maka Nabi langsung menegurnya, la taqul dzalik. Alam tara annahu qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Fa inna Allah qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Nabi katakan kepada sahabat tadi yang mengatakan Malik bin Dukhsyun munafik, kata beliau, jangan engkau katakan seperti itu. Bukankah dia sudah mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala? Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atau senaka orang yang mengucapkan la ilaha illallah mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau di sini ketika ada orang yang mencela, orang yang tanya oleh Nabi SAW, Nabi berkata, alaysa qad syahida Badr, bukankah ia sudah menyaksikan perang Badr? Qalu bala, maka orang-orang yang mengatakan iya wahai Rasulullah, dia termasuk yang menyaksikan perang Badar. Maka Nabi berkata, fala'allallah ittala ahli Badar faqal i'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Nabi, mungkin Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui tentang keadaan ahli Badar. Mereka orang-orang yang berhak untuk masuk surga dan mendapat kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berkata kepada Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah apa yang kalian kehendaki, sungguh aku telah mengampuni kalian. Menunjukkan keutamaan ahlu Badar. Dan juga sudah kita tahu di surat nuzul ayat yang ladzina amanu la tattakhidu aduwwa aduwakum awliya. Kisah Hafiz bin Abi Bakar ketika beliau mengirim surat kepada orang-orang musyrik Quraisy menjelang Fathu Makkah. Maka Umar radhiyallahu berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, i'dan li li'adri ba'unuqa fa'innahu munafik, atau li'adri ba'unuqa hadha munafik. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan saya untuk menebas leher orang ini. Itu leher hati di nebasa. Sungguhnya dia orang munafik. Maka Nabi SAW menegur Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan mengatakan kalimat yang sama dengan kalimat ini. Fala'allallah ifa'al badal faqala i'malu masyaitun faqad wafatu lakum. Ya Umar, sebenarnya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada pada ahlu badal. Allah sudah mengatakan, berbuatlah kalian apa yang kalian hendaki. Semuanya Allah telah atau aku telah mengampuni kalian. Sampai Umar menangis ketika dikatakan seperti itu. Dan syahidnya sangat jelas sekali. Ketika ada yang mencela seorang dari ahlu Badar, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya dan mengatakan alaysa qad syahida Badar. Kemudian beliau katakan qala Allah ittala ahli Badar faqad i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Dan juga di sini juga bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka bukanlah orang-orang yang ma'sum, akan tetapi kebaikan mereka itu sangat banyak sekali jika dibandingkan apa yang terjadi di keseluruhan yang terjadi pada mereka. Oleh karena itu memaafkan dan juga ghafar, mengabaikan kesalahan yang terjadi dari sebagian ahlu fadl, itu merupakan perkara yang disusun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk perkara yang dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan kesalahan dari orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik tatkala terjatuh kepada kesalahan, ketika terjatuh kepada kesalahan. Di hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan siapa aqilu dawil hayat asaratihim. Aqilu dawil hayat asaratihim. Jadi katanya maafkan dawil hayat, orang-orang yang mulia, kesalahan yang terjadi pada atau dari mereka, dari mereka. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Muhammad Ad-Dari rahimahullah, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang intinya seperti itu oleh Al-Imam Muqbil Al-Hadi, idza juriha man laysa bimajruh dufiha ana. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.